Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-muallif qawluhu wa ka qablu wa ba'du wa akhawatihima fi luzumi dhammi idza hudifa al-mudhafu ilayhi wa nuya ma'nahu. Perkataan Ibnu Hisham dan seperti kata qablu dan ba'du dan saudari dari keduanya yang tetap dalam keadaan dhammah ketika dihapus atau dibuang mudhof ilaihnya namun diniatkan makna dari mudhof ilaih tersebut. Qala al-muallif hadza an-naw'u ats-tsalitsu min al-asma'il mabniyati. Ini adalah jenis ketiga dari isim-isim yang mabni. Wa huwa ma yubna 'ala dhommi, yaitu isim yang mabni dengan dhommah. Mithlu, seperti kata qablu wa ba'du. Wa huma dhorfani, yang dua kata ini merupakan dhorf. Wa akhawatihima, dan saudari-saudari dari kedua kata ini. Kasma'il jihati sitti, seperti nama-nama arah yang enam. Nah, jadi yang dimaksud dengan saudari dari kedua kata ini ialah nama arah yang enam. Mithlu, seperti contohnya kata fauqu wa tahtu wa ghairihima. Kata fauq dan tahtu dan selain dari keduanya. Yaitu yaminu, shimalu, khalfu, qudamu, fauqu di atas, tahtu di bawah, yaminu di kanan, shimalu di kiri, khalfu di belakang, kudamu di depan. Wa ghairihima, dan selain dari kedua kata ini. Wa nahwu, dunu wa awwalu, dan juga seperti dunu dan awwalu, dunu di depan. Misalnya masya dunahu, dia berjalan di depannya. Fahadihi tubna ala dhommi, maka kata-kata ini mabni dengan dhommah. Bisyarti ayyuhdhafal mudhafu ilaihi wa yunwa ma'nahu, dengan syarat dihapus mudhaf ilaihnya namun diniatkan maknanya. Wa ma'na dhalika, makna dari hal itu maksudnya adalah annaka la taqsudu annal mudhafa ilaihi lafdun muayyanun, bahwasanya engkau tidak memaksudkan bahwa mudhaf ilaih itu lafaz tertentu. Jadi mudhaf ilaih dibuang, dihapus, tapi maknanya masih diniatkan. Diniatkan ada mudhof ilaihnya di situ. Tapi lafadznya tidak tertentu. Bal ayyu lafdhin yu'addil makna, bahkan lafadz apapun yang bisa mengantarkan pada makna mudhof ilaih. Ka qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Ar-Rum al-ayah ar-rabiah. Ini surat Ar-Rum ayat 4. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudahnya. Al-Malif fa qablu wa ba'du, maka kata qablu dan ba'du pada ayat ini mabniyani ala dhommi, dia mabni dengan dhommah. Lima dhukira, sebagaimana telah di sebutkan. Fi mahalli jarin, pada posisi jar, karena sebelumnya ada kata, ada huruf jar yaitu min. Min qablu wa min ba'du. Nah, wa qala ta'ala, juga dalam firman Allah Ta'ala al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang baru kamu percaya, padahal sesungguhnya Kamu telah durhaka sejak dahulu, sebelumnya, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Yunus ayat ke-91. Wa qala ta'ala fama yukadzibuka ba'du biddin. Juga seperti firman Allah Ta'ala, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan itu sesudah itu? Nah, At-Tin al-Ayah as-Sabiah, surat At-Tin ayat ke-7. Faqablu wa ba'du dhurfani mabniyani ala dhommi. Maka kata qablu dan ba'du pada dua ayat ini adalah dhurf, terangan waktu. Mabni dengan dhamma fi mahalli nasbin ala dhurfiyati, pada posisi nasab sebagai dhurf, terangan waktu. Nah, ini keadaan di mana ba'du, qablu dan yang semisalnya itu mabni dengan dhammah, yaitu ketika dibuang, dihapus mudhof ilaihnya, kan tetapi masih diniatkan makna dari mudhof ilaih tersebut. Sekali lagi, maksud dari diniatkan maknanya ialah lafaz dari mudhof ilaihnya itu tidak tertentu. Nah, kemudian qala al-mu'allif, amma idza dzukira al-mudhofu ilaihi, adapun ketika mudhof ilaihnya disebutkan, fa innaha tu'rabu wa la tubna, maka kata-kata ini mu'rab dan tidak mabni. Fataqulu, sehingga engkau mengatakan, jalastu tahta syajarati, aku duduk di bawah pohon itu. Fatahta dhorfu makanin mansubun bil fathati, maka kata tahta di sini dhorf makan, terangan tempat, mansub dengan fathah. Nah, wataqulu, dan kau katakan, jitu min qabli zaidin, saya datang sebelum Zaid. Fa qabli ismun majrurun bimin, maka kata qabli di sini isim majrur dengan min. Walamatu jarrihi al-kasratu, tanda jarnya dengan kasrah. Nah, ini keadaan di mana kata-kata seperti qablu dan semisalnya mu'rab, tidak mabni, yaitu ketika dia disebutkan mudhof ilaihnya. Nah, ini tentang qablu, ba'du dan semisalnya. Nah, untuk kata-kata ini dijelaskan di syarah Qatrunada Ibnu Hisyam bahwa dia ada empat keadaan. Adapun di kitab ini dijelaskan dua keadaan oleh penulis. Nah, yang sebenarnya ini ada empat keadaan. Jadi keadaan pertama yang dijelaskan di kitab syarah Qatrunada Ibnu Hisyam, ketika dia menjadi mudhof, kata-kata ini menjadi mudhof, mudhof ilaihnya disebutkan, maka dia mu'rab. Ini keadaan pertama. Contohnya seperti yang disebutkan di sini, jalastu tahta syajarati, saya duduk di bawah pohon itu. Tahta di sini dhorof makan mansub bil fathah. Dia mu'rab karena mudhof ilaihnya disebutkan. Kemudian keadaan kedua, kata-kata ini juga mu'rab tapi tidak tanwin, yaitu ketika mudhof ilaihnya dibuang akan tetapi diniatkan lafadznya. Nah, jadi lafadznya itu sudah tertentu tapi dibuang, maka dia mu'rab tapi tanpa tanwin, mu'rab tanpa tanwin. Misalnya di surat Ar-Rum ini ada qiraah yang membaca lillahil amru min qabli wa min ba'di. Nah, di sini dibaca qabli majrur dengan sebab ada huruf min dan dia tidak tanwin karena diniatkan lafadznya yaitu qabli al-ghalabi wa min ba'dil ghalabi, sebelum kemenangan itu. Nah, jadi lafadznya diniatkan akan tetapi tidak disebutkan, maka dia mu'rab tanpa tanwin. Kemudian keadaan ketiga, dia juga mu'rab seperti isim-isim biasa dan tanwin ketika mudhaf ilaihnya dibuang, dihapus secara lafad dan tidak diniatkan lafad dan maknanya. Jadi dia dibaca biasa. Nah, kemudian yang keempat, keadaan keempat, dia mabni, yaitu keadaan ketika mudhof ilahnya dibuang tapi diniatkan maknanya, seperti yang dijelaskan di paragraf pertama dari kitab Ta'jil Nada ini ketika menjelaskan tentang kata qablu dan ba'du, yaitu ketika mudhof ilahnya dibuang tapi tetap diniatkan maknanya. Nah, ini yang bisa dijelaskan tentang isim mabni dengan dhammah dari kitab Ta'jilun Nada bisyarhi Qatrun Nada. Wallahu a'lamu bissawab.